Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SHMA. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Dimulai dari halaman 4. Kitab Rahasia-Rahasia Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang telah menganugerahkan kebaikan yang amat besar kepada segala hambanya. Dengan menolak tipuan dan kecerdikan setan daripada mereka. Dan menolakkan harapan dan mengecewakan sangkaan dari setan itu. Karena Allah telah menjadikan puasa suatu benteng dan kota pertahanan bagi segala aulia-Nya. Dan membukakan bagi mereka dengan puasa itu segala pintu surga. Serta memperkenalkan kepada mereka bahwa jalan setan ke dalam hati segala aulia-Nya ialah nafsu yang tengah teguh kuat. Dan dengan mencegah segala hawa nafsu itu, maka menjadilah jiwa yang aman tentram, menampakkan keperkasaan dalam membasmikan musuh-musuhnya yang teguh cintanya. Dan salawat kepada Muhammad, pemimpin segala makhluk, dan mempersiapkan sunnah atau jalan yang akan ditempuh. Dan kepada kaum keluarga dan para sahabatnya, yang mempunyai pandangan mata yang tembus dan akal pikiran yang kokoh kuat. Kiranya Allah mencurahkan keselamatan yang sebanyak-banyaknya kepada mereka. Kemudian dari itu, bahwa puasa adalah seperempat iman. Menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu nisfu shabr." Puasa itu setengah sabar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari seorang laki-laki dari Bani Salim. Dan menurut sabdanya lagi, "As-shabru nisfu iman." Artinya, sabar itu setengah iman. Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Mas'ud. Kemudian, puasa itu memperoleh kedudukan yang istimewa dengan disandarkan kepada Allah Ta'ala bila dibandingkan dengan rukun-rukun Islam lainnya. Karena firman Allah Ta'ala, menurut yang diceritakan Nabi, Kulu khasamatin bi'asri amagoliha ila sab'ini syati. Di'fin ila ti'yamu fa'innahu li wa ana ajri bi. Artinya, tiap-tiap perbuatan baik, pahalanya 10 kali sampai kepada 700 kali. Selain daripada puasa. Maka puasa itu adalah bagiku dan aku akan membalasnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berhati teguh, sabar, itu akan dibayar pahalanya dengan tiada terbatas. Surat Az-Zumar ayat 10. Dan puasa itu adalah setengah atau nisfu sabar. Maka pahalanya melampaui undang-undang penentuan dan penghitungan. Cukuplah bagi Anda untuk mengetahui kelebihannya akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku di dalam tangannya. Sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa akalah lebih harum pada sisi Allah daripada bau kasturi. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan hawa nafsu, makanan dan minuman karenaku. Maka puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu mempunyai sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang tidak memasuki pintu itu selain orang-orang yang berpuasa dan dijanjikan dengan menjumpai Allah Ta'ala pada balasan puasanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sahal. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan. Kesenangan ketika berbuka dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap sesuatu mempunyai pintu dan pintu ibadah ialah puasa. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan maka terbukalah segala pintu surga dan terkuncilah segala pintu neraka dan dirantaikan segala setan dan berserulah seorang penyeru. Wahai orang yang ingin berbuat kebajikan, marilah kamu. Wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, hentikanlah dari kejahatan itu. Diriwayatkan At-Tirmidzi berkata, Waqi tentang firman Allah Ta'ala, Kulu wasrubu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan penuh kepuasan, disebabkan perbuatan baik yang telah kamu kirimkan lebih dahulu di hari yang lampau. Surat Al-Haqqah ayat 24. Adalah yang dimaksudkan dengan hari yang lampau itu ialah hari-hari puasa, karena mereka telah meninggalkan padanya makan dan minum. Telah dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tingkatan membanggakan di antara suhud di dunia dan puasa dengan sabdanya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan pada para malaikatnya dengan seorang pemuda yang beribadah banyak dengan firman-Nya, wahai pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya karenaku, yang menyerahkan kemudaannya bagiku, engkau pada sisiku adalah seperti sebagian dari malaikatku. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Ibnu Mas'ud. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berpuasa. Berfirman Allah Azza wa Jalla, lihatlah wahai para malaikatku, kepada hambaku yang meninggalkan hawa nafsunya, kesenangannya dan makan dan minumnya dari karenaku. Ada yang mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jaza'am bima kanu ya'malun. Artinya, seorang pun tiada mengetahui cahaya mata yang disembunyikan untuk mereka sebagai pembalasan apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17. Bahwa amalan mereka ialah puasa. Karena Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berhati teguh atau sabar itu akan dibayar cukup pahalanya dengan tiada terbatas. Surat Az-Zumar ayat 10. Maka dituangkan bagi orang yang berpuasa pembalasannya dan dilebihkan dengan kelebihan tanpa takaran. Dan yang demikian itu tidak masuk di bawah sangkaan dan taksiran. Maka layaklah adanya yang demikian itu. Karena puasa adalah untuknya, dan itu tanda kemuliaan dengan disangkutkan kepadanya. meskipun ibadah itu seluruhnya adalah untuknya. Sebagaimana dimuliakan sebuah rumah atau al-bait dengan disangkutkan kepadanya atau baitullah. Padahal bumi seluruhnya kepunyaan Allah adalah karena dua pengertian. Pertama, bahwa puasa itu mencegah dan meninggalkan. Dan pada puasa itu sendiri adalah rahasia. Tidak ada padanya perbuatan yang terlihat, sedang segala amalan taat adalah dengan dipersaksikan dan dilihat oleh orang ramai. Dan puasa itu tiada yang melihatnya selain Allah Azza wa Jalla. Jadi itu, puasa adalah amalan pada batin dengan kesabaran semata-mata. Adapun yang kedua, bahwa puasa itu adalah paksaan dari musuh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya jalan bagi setan dikutuk oleh Allah, dia kiranya ialah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kuat dengan makan dan minum. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan berjalan dari anak Adam pada tempat jalan darahnya. Maka sempitkanlah tempat jalannya dengan lapar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Safiyah. Karena itu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, terus meneruslah mengetuk pintu surga. Bertanya Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lapar. Dan akan datang keutamaan lapar pada kitab kelobaan makanan dan mengobatinya dari bagian atau rubuk yang membinasakan. Tatkala puasa itu khususnya adalah pencegahan dari setan, penghambatan bagi tempat-tempat yang dilaluinya, penyempitan bagi tempat-tempat yang ditempuhnya, maka berhaklah puasa itu dikhususkan penyangkutannya pada Allah Azza wa Jalla. Maka pada mencegah musuh Allah itu adalah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menolong Allah ta'ala adalah terhenti kepada menolongnya. Berfirman Allah ta'ala, In tasurullaha yang surkum, fayusabbit aqdamakum. Artinya, kalau kamu menolong Allah atau agamanya, tentu Allah akan menolong kamu pula dan mengokohkan tegakmu. Surat Muhammad ayat 7. Maka permulaannya adalah dengan perjuangan dari hamba dan pembalasan dengan petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah berfirman Allah Ta'ala. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tiada merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan bahwasanya perubahan itu ialah membanyakkan hawa nafsu. Maka hawa nafsu adalah tempat bersenang-senang dan tempat menjaga diri setan-setan. Maka selama hawa nafsu ini subur, niscaya tidak putus-putuslah setan-setan itu pulang pergi. Dan selama mereka pulang pergi, niscaya tidak terbukalah bagi hamba akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah ia terdinding daripada menjumpainya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidaklah setan-setan itu berkeliling di atas hati anak Adam, niscaya anak-anak Adam itu melihat ke alam malakut yang tinggi. Diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah. Maka dari segi ini, jadilah puasa itu pintu ibadah dan benteng. Dan apabila besar kelebihannya sampai kepada batas ini, maka tidak boleh tidak daripada menerangkan syarat-syarat yang dohir dan yang batin dengan menyebutkan rukun-rukun, sunat-sunat, dan syarat-syaratnya yang batin. Dan kami terangkan yang demikian itu dengan 3 pasal. Pasal pertama, mengenai yang wajib dan sunat, yang dohir serta yang harus dengan merusakkan puasa. Adapun wajib yang dohir, 6 perkara. Pertama, mengintip permulaan bulan Ramadan. Dan yang demikian itu dengan melihat bulan atau ru'yah. Jikalau mendung, maka disempurnakan 30 hari daripada bulan Sya'ban. Dan kami maksudkan dengan ru'yah ialah mengetahuinya. Dan hasil yang demikian itu dengan dikatakan oleh seorang adil. Dan tidaklah tetap permulaan bulan Syawal atau Hilal Syawal, melainkan dengan dikatakan oleh 2 orang adil. Karena itu, dijagakan atau ikhtiar ibadah. Siapa yang mendengar dari seorang adil, dan ia percaya perkataannya itu, serta berat sangkaannya benar, maka haruslah ia berpuasa. Walaupun Qadhi atau penguasa atau pejabat agama tidak menjalankannya. Maka, hendaklah masing-masing hamba mengikuti tentang ibadahnya menurut berat dugaannya atau dzannya. Apabila dilihat bulan sebuah negeri dan tidak dilihat di negeri yang lain, dan di antara kedua negeri itu jauhnya kurang dari 2 marhalah, maka wajiblah puasa atas semuanya. Dan kalau lebih dari 2 marhalah, niscaya bagi masing-masing negeri itu hukumnya sendiri-sendiri. Dan tidaklah kewajiban berpuasa itu melampaui kepada negeri yang tidak melihat bulan. Kedua, niat. Dan tidak boleh tidak bagi tiap-tiap malam berniat di waktu malam atau mubayyatah yang tentu lagi yakin. Kalau diniatkan berpuasa bulan Ramadan, sekali niat niscaya tidak mencukupi. Dan itulah yang kami maksudkan dengan perkataan kami tiap-tiap malam. Dan kalau diniatkan pada siang hari, niscaya tidak memadai bagi puasa Ramadan dan puasa fardu lainnya, kecuali bagi puasa sunat. Dan itulah kami maksudkan dengan perkataan kami di waktu malam atau mubayyatah. Kalau diniatkan berpuasa secara mutlak atau diniatkan fardu secara mutlak, niscaya tidak memadai. Berniatlah fardu daripada Allah Azza wa Jalla puasa Ramadan. Kalau diniatkan pada malam diragukan atau malam Sya', apakah ia masih bulan Ramadan, akan berpuasa besok. Jikalau ia dari bulan Ramadan, niscaya tidak memadai. Karena malam Sya' itu tidak yakin, kecuali disandarkan niatnya kepada perkataan seorang saksi yang adil. Dan kemungkinan salah atau bohongnya saksi itu tidaklah membatalkan keyakinan. Atau disandarkan kepada penyertaan suatu keadaan seperti Sya' hadi pada malam penghabisan daripada Ramadan. Maka yang demikian itu tidak mencegah keyakinan niat. Atau disandarkan kepada ijtihad seperti orang yang ditahan di dalam lubang tanah apabila berat dugaannya akan masuknya Ramadan. Dengan ijtihadnya, maka keraguannya itu tidaklah mencegahnya daripada niat. Manakala ia ragu pada malam Sya', niscaya tidak bermanfaat akan keyakinannya niat dengan lisan. Karena niat itu tempatnya hati dan tidaklah tergambar keteguhan maksud serta keraguan itu. Sebagaimana kalau ia mengatakan di pertengahan bulan Ramadan, saya akan puasa esok hari jika besok itu daripada bulan Ramadan. Maka yang demikian itu tidak memberi madarat kepadanya, karena itu merupakan keraguan kata-kata. Dan tempat niat tidaklah tergambar padanya keraguan, tapi ia yakin bahwa besok itu daripada bulan Ramadan. Siapa yang niatnya pada malam hari, kemudian ia makan, maka tidaklah merusakkan niatnya. Kalau berniat seorang wanita di dalam masa berkain kotor atau di dalam haid, kemudian ia suci atau habis haidnya sebelum terbit fajar, niscaya sahlah puasanya. Ketiga, menahan diri dari menyampaikan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja serta teringat puasa. Maka rusaklah puasa dengan makan, minum, memasukkan sesuatu dalam hidung, dan memasukkannya dalam lubang dubur atau tempat keluar air besar. Dan tidaklah rusak puasa dengan membetik, berpegang, bercelak, memasukkan alat pemakaian celak ke dalam telinga dan ke dalam ihlil atau tempat keluar air kecil dari laki-laki atau lubang kecil dari tempat keluar susu wanita. Kecuali diteteskan ke dalam ihlil sesuatu yang sampai ke tempat air kecil dari seseorang. Dan apa yang sampai ke dalam rongga badan tanpa sengaja dari debu jalan atau lalat yang masuk ke dalam rongganya atau apa yang masuk ke dalam rongganya dalam berkumur-kumur, maka tidaklah membukakan puasa. Kecuali apabila ia bersangatan dalam berkumur-kumur, maka membukakan puasa. Karena ia teledor salah sendiri. Dan itulah yang kami maksudkan dengan perkataan kami, sengaja. Adapun teringat puasa, maka kami maksudkan di luar dari orang yang lupa. Maka tidaklah membukakan puasa bagi orang yang lupa. Orang yang makan dengan sengaja pada dua tepi siang, kemudian ternyata baginya bahwa ia telah makan pada siang hari dengan sebenarnya, maka haruslah ia mengkodokkan puasa itu. Dan jika lo masih dalam hukum don dan istihadnya, maka tidaklah wajib kodok. Dan tidak seyogialah memakan pada tepi siang, selain dengan memperhatikan dan istihad. Keempat, menahan diri daripada bersetubuh. Dan batas bersetubuh ialah masuknya ujung kemaluan laki-laki atau al-syafah. Jikalau bersetubuh karena lupa, maka tidak membukakan puasa. Jika bersetubuh pada malam hari atau bermimpi atau beristilam, lalu datang waktu subuh sedang ia berjanabah atau berhadas besar itu, maka tidak membukakan puasa. Dan kalau terbit fajar, di mana ia sedang bercampur dengan istrinya, lalu terus ditariknya, sahlah puasanya. Tetapi jika ia bertahan, niscaya rusaklah puasanya, dan wajib ia memberikan kafarat puasa. Kelima, menahan diri daripada mengeluarkan mani atau al-istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan bersetubuh atau tanpa bersetubuh. Maka yang demikian itu membukakan puasa. Dan tidaklah membukakan puasa dengan memeluk istrinya, dan tidak pula dengan tidur bersama, selama tidak injal atau keluar mani karena dorongan syahwat. Tetapi yang demikian itu makruh, kecuali ia orang tua atau dapat mengendalikan dirinya. Maka dalam hal yang demikian, tidaklah mengapa berpeluan, dan meninggalkannya adalah lebih utama. Apabila ia takut dari berpeluan akan inja, maka berpeluk ia dan keluarlah maninya, maka yang demikian itu membukakan puasa karena salahnya sendiri atau taksir. Keenam, menahan diri daripada mengeluarkan muntah. Maka mengeluarkan muntah itu merusakkan puasa. Dan jika termuntah, maka tidaklah merusakkan puasanya. Apabila ia menelan dahak dari kerongkongannya atau dadanya, niscaya tidaklah merusakkan puasanya. Karena merupakan suatu kelapangan atau rukhsah, lantaran meratanya bahaya yang demikian itu. Kecuali ditelannya setelah sampai ke mulutnya, maka yang demikian itu membukakan puasa. Adapun yang harus dilaksanakan dengan terbukanya puasa itu, 4 perkara. Mengqadhakan, memberi kafarat, memberi fidyah, dan menahan diri pada siang hari itu untuk menyerupakan diri dengan orang yang berpuasa. Tentang qadha, maka wajiblah adalah umum atas tiap-tiap muslim mukallaf yang meninggalkan puasa dengan halangan atau udzur atau tanpa halangan. Wanita yang berkain kotor atau berhaid mengqadhakan puasa. Dan begitu pula orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam, kemudian kembali ke dalam Islam, maka haruslah mengqadhakan puasanya. Adapun orang kafir, anak di bawah umur, dan orang gila, maka tak adalah qadha di atas mereka. Dan tidaklah disyaratkan berturut-turut dalam mengqadhakan puasa Ramadan. Tetapi diqadhakan menurut kehendak dari yang mengqadhakan, bercerai, cerai atau berkumpul berturut-turut. Tentang kafarat, maka tidak wajib kecuali disebabkan oleh bersetubu. Adapun mengeluarkan mani, makan, minum, dan selain daripada bersetubu, maka tidaklah wajib kafarat. Kafarat ialah memerdekakan seorang budak. Jika sukar, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak sanggup, maka memberikan makanan 60 orang miskin, 1 mut atau secupak untuk seorang. Tentang menahan diri dari siang hari itu yang masih ada, maka haruslah terhadap orang yang berdosa dengan berbuka itu atau bersalah pada berbuka. Dan tidaklah harus atas wanita yang berhaid, apabila datang sucinya, menahan diri dari sisa harinya itu. Dan tidak pula atas orang musafir, apabila tiba kembali dari bermusafir, yang sampai 2 marhalah itu dalam keadaan berbuka atau tidak berpuasa. Maka wajiblah menahan diri apabila naik saksi melihat bulan seorang adil pada hari syak. Berpuasa dalam bermusafir adalah lebih utama daripada berbuka, kecuali apabila tidak sanggup. Dan jangan berbuka pada hari keluar bermusafir, di mana ia tadinya bermukim pada permulaan safarnya atau perjalanannya. Dan jangan pula berbuka pada hari kedatangan kembali, apabila ia datang dari perjalanan itu dengan berpuasa. Tentang fidyah, maka wajiblah atas wanita hamil dan wanita yang menyusukan apabila keduanya berbuka lantaran takut membawa madarat kepada anaknya. Fidyah itu diwajibkan untuk tiap-tiap hari 1 mut gandum atau beras untuk seorang miskin, serta mengqadhakannya. Dan orang yang sudah terlalu tua, apabila tidak berpuasa, maka bersedekah tiap-tiap hari 1 mut. Adapun sunat, maka 6 perkara. Mengemudiankan sahur, menyegerakan berbuka dengan tamar atau air sebelum sholat, meninggalkan menggosok gigi atau bersuki sesudah jawa atau tergelincir matahari, bermula hati di dalam bulan Ramadan, karena keutamaan-keutamaan yang telah diterangkan pada zakat dahulu. Bertadarus Al-Quran dan beriktikaf dalam masjid lebih-lebih pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Karena yang demikian adalah terakhir, lalu melipatkan tikar, mengikatkan pinggang dan telah membiasakan dirinya dan keluarganya yang demikian untuk melakukan ibadah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Artinya berkekalan menegakkan ibadah. Karena pada 10 yang terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar. Dan yang lebih kerap lagi, Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil dari 10 yang akhir. Dan malam yang ganjil yang lebih mendekati ialah malam 21, malam 23, malam 5 atau 25, dan malam 7 atau 27. dan berturut-turut dalam beriktikaf ini adalah lebih utama. Jika bernadar atau berhajat akan mengerjakan iktikaf berturut-turut atau meniatkan berturut-turut, niscaya putuslah berturut-turutnya dengan keluar dari masjid tanpa ada kepentingan. Seperti kalau ia keluar untuk berkunjung pada orang sakit atau iadah, atau menjadi saksi atau mengantarkan jenazah atau mayat, atau berziarah atau membarukan bersuci. Dan kalau keluar untuk membuang air, niscaya tidak putus iktikaf. Dan boleh ia berwudu di rumah dan tidak seyogianya ia meningkatkan kepada urusan lain. Adalah Nabi SAW tidak keluar kecuali untuk keperluan manusia atau membuang air besar atau air kecil. Dan ia tidak menanyakan dari hal orang sakit kecuali melaluinya saja. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan putuslah berturut-turut disebabkan bersetubuh. Dan tidak putus dengan berpeluk. Dan tidak mengapa di dalam masjid memakai bau-bauan, melakukan perkawinan atau akad nikah, makan, tidur, dan membasuh tangan pada tempat basuh tangan. Semuanya ini kadang-kadang diperlukan dalam melakukan iktikaf berturut-turut itu. Dan tidak terputus berturut-turut dengan mengeluarkan sebagian badan. Adalah Nabi SAW mendekatkan kepalanya, lalu disisirkan rambutnya. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, sedang Aisyah berada di dalam kamar. Manakala orang yang melakukan iktikaf atau muktaqid itu keluar untuk menunaikan keperluannya atau melakukan qada hajat, membuang air besar atau air kecil. Lalu apabila ia kembali seyogianya mengulang kembali niatnya. Kecuali apabila ia telah berniat pada mulanya 10 hari umpamanya, meskipun begitu yang lebih baik niat itu diperbarui.